Kemudian yang keempat, nasab. Tadi itu orang Jawa, orang Jawa lagi, orang Bani Hasyim dan Bani Hasyim lagi. Nah, kemudian al-kafaatul hurriyah dalam masalah merdeka, artinya wanita merdeka menikahi laki-laki yang merdeka. Yang keenam, as-salamatu minan uyub, satu kuku dalam artian selamat dari aib, perempuannya sehat, nggak ada penyakit macam-macam, cari suaminya satu kuku yang sama-sama sehat juga. Tetapi dari ini semua terangkan oleh beliau yang muak kabar, ya, yang muak kabar hanyalah satu kufu dalam masalah agama. Adapun yang lainnya kayu muak kabar. Ya, boleh wanita pengusaha nikahin ustaz yang miskin, boleh aja. Ya, ya. Kemudian dan banyak. Contohnya, kemudian kafaah dan masa nasab. Betapa banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang saya di sini terangkan, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini maulah bekas budak bapaknya, tetapi dinikahkan Rasulullah Sallam dengan Fatimah bin Qais, beradia wanita Quraisy. Wanita Quraisy, bagaimana? Kemudian juga Rasulullah SAW menikahkan Mikdad bin Al-Aswad, maula juga, bekas budak juga, dengan seorang perempuan juga Hasyimiyah, Quraisy, namanya Rabi'ah binti Zubair. Juga Rasulullah SAW menikahkan Zainab binti Jahsyim dengan Zaid bin Harithah, pada juga maula. Dan seterusnya, apalagi itu orang Jawa dengan Rasulullah. Wah, opo kehutamanya. Wanita Hasyimi, Hasyiminya enggak ada. Kemudian berikutnya al-kafah fil hurriyah, enggak ada juga. Bahkan Rasulullah SAW ketika Barirah, ini kisah Barirah, Barirah yang dia punya perjanjian damai, dia bebas dengan tuannya, kemudian dibayar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika bebas Barirah disuruh milih, masih tetap mau bersuami, suaminya masih budak, ya, atau mau fasakh. Ya, Barirah ingin lebih pilih, bisa saja. Ini dalil, masih boleh sebetulnya. Nah, kemudian assalamatu bina'i uyuh, juga enggak Inggris, selama waktabar hanyalah masalah agama. Imam wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabaku. Jangan kamu nikahkan, ini hitamnya, dengan wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Ini hitamnya kepada siapa? Kepada laki-laki yang menikah. Jangan kamu menikah oleh laki-laki dengan wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau anjabatku. Tunggu, perempuan-perempuan budak-budak tapi mu'minah lebih baik dibandingkan wanita-wanita musyrikah walaupun mereka menakjubkan kalian. Kemudian hitab yang kedua, bukan kepada perempuan, dan jangan kalian perempuan menikah, bukan itu. Tapi wala tunkihu, tadi tankahu, sekarang tunkihu, nih, nahu. Wala tunkihul musyrikin, dan jangan kalian menikahkan, lain artinya. Kalau tankahu menikahi, jangan kalian menikahkan. Kepada siapa? Kepada hitamnya, kepada wali. Jangan kalian wali-wali perempuan menikahkan perempuan-perempuan yang bawa perwalian kalian dengan orang-orang musyriki. Nas dalil yang pertama adalah tentang wajibnya wali bagi wanita. Yang kedua tadi, tidak bolehnya menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Ya, berikutnya ada beberapa pasal lain. Hal nikahu ghairul kuf'i muharram, apakah nikah jika tidak sekufu itu muharram? Atau sebelumnya yang lebih penting, hal kafa'atu tu'tabar fil marhaiba, apakah masalah sekufu ini juga dilihat dari pihak perempuannya? Yang tadi sedang dibahas masalah kufu ini ketika perempuan hendak menerima pinangan dan hibah. Kalau perempuan ini dihibah seseorang, dia harus melihat satu kuku apa enggak. Itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau laki-laki? Apakah laki-laki juga harus melihat perempuan yang mau dinikahi ini sekuku apa enggak? Ya, kalau saya sudah bisa baca kitab, mikir perempuan sudah baca kitab. Kalau perempuan bagus kayak gitu. Saya mau bisa sudah baca kitab, mudah-mudahan bisa dapat yang lebih pintar dari saya setelah sama-sama bisa baca kitab. Lagi-lagi juga. Ini perempuan laki-laki gimana? Kata beliau, al-kafa'atu inda manihtabaroha takunu fir rajuli duna marah. Hanya ketika perempuan mau menerima pinangan laki-laki, tapi tidak sebaliknya. Adapun laki-laki, boleh dia memilih yang lebih rendah dari dia. Faida tazawwaja ar-rajul imra'atan laysat kufan lahu fala ghabara 'alayh. Kalau seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang tidak sekufu, laki-lakinya ustaz, perempuannya misalnya dia bukan, atau mungkin bahkan baru talib, enggak apa-apa. Kenapa? Li'annal qawamata biyadihi. Karena apa namanya, kepemimpinnya tangannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya. Wal auladu innama yansabuna ilayhi, dan anak-anaknya dinisbatkan kepada dia, bukan kepada ibunya. Ya, yang menganggap apa namanya satu kufu itu seperempuan. Kalau seperempuan mau menerima pinangan orang, dilihat dulu sekufu apa enggak. Saya hafal 3 juz. Mi'hon ini 3 juz belum. Ya, kayak gitu. Jadi memang berat lagi-lagi ya. Ya. Kemudian kalau tidak sekufu, ternyata si perempuan ini karena walaupun sudah hafalannya banyak di agama yang masya Allah, cuma ngelihat sebetulnya singkanya dari informasi yang ada, semangat sekali dia tarim misalnya. Ya, walaupun tidak sekubu, haram apa enggak? Anda bacain ada soal di sini Pak Kamal. Ya, nikahu ghairul kuf'i laisa muharram, enggak muharram, enggak haram. Ya, salah mau dapat suami yang pengusaha misalnya. Gak apa-apa, gak haram. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala zakarul muharramat, ketika Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, Allah menyatakan bahwa hilal lakum ma wara'a dzalikum. Iya, dihalalkan selain wanita-wanita yang banyak yang kita baca. Ya, siapa yang muharramat di antaranya? Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Siapa? Ibu kalian. Kemudian wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Yang ketiga wa khawatukum. Siapa? Saudara-saudara perempuan kalian. Kemudian wa 'ammatukum, bibi-bibi dari pihak bapak. Kemudian wa khalatukum, bibi dari pihak ibu. Wa banatul akhi, apa? Anak saudara laki-laki. Wa banatul ukh, anak perempuan dari saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu susu. Wa khawatukum minar radha'ah, wanita-wanita satu susuan, saudara satu susu. Kemudian wa ummahatun nisa'ikum, apa, ibu dari istri-istri kalian. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Dan yang berikutnya, anak-anak tiri dari istri kalian yang kalian sudah dukhul, sudah jima dengan ibunya. Kemudian wahala'idu abna'ibukum alladzina min aslabikum, apa, wahala'il abna'ibukum, istri-istri dari anak-anak kalian, mantu. Kemudian yang terakhir, wal tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salah, menggabungkan, mengumpulkan dua saudara kandung, saudara. Ya. Yang terakhir, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, perempuan-perempuan yang sudah menikah sama orang lain. Setelah itu Allah berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, adapun selainnya itu halal. Walaupun tidak sekufu, yang penting bukan termasuk itu semua, halal. Walaupun memang tentunya satu kekurangan bagi seorang wanita memilih yang tidak sekufu dalam masalah agama yang tentunya, ya. Nah, begitu. Allahu ta'ala misal. Ya, kita lanjutkan. Waridhal bikri, dan ridhanya seorang bikr, gadis, adalah sumatuha, adalah diamnya dia. Diterangkan oleh sebagian para ulama, yang ternyata saya ingat selesai minta Allah, diamnya juga tidak langsung bisa diponis. Setuju, ya, ketika dia diam, lihat itu diamnya marah apa? Bukan, diam cemberut karena ada yang lainnya, ya. Ketika sudah dipastikan memang diam ini setuju, baru. Nah, hadisnya tadi itu, ya, sudah tadi kita baca dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa ibnuha sumatuha. Adapun anak gadis diminta izin ketika hendak menikahkan dirinya, dan izinnya dia itu diamnya dia, tandanya adalah diamnya. Nah, masalah khitbah juga ada beberapa masalah yang perlu disampaikan. Yang pertama, karena mendadak seperti ini jadinya, apa namanya, yang pertama adalah masalah yang disebutkan pada Syekh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Wa tuhramul khitbatu, dan diharamkan khitbah itu bil iddah, ketika dalam masa iddah. Iddah itu ada berapa? tinggal meninggal suami hingga ketika cerai di talak mau cerai ya. Terus kalau indah tinggal meninggal suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau iddah ketika ditalak suami berapa bulan? Salah satu puruh 3 hari. Wal mutalaqqati yatarabbasna bi anfusihinna salah satu puruh 3 puruh. 3 puruh ada menafsirkan 3 kali haid, ada menafsirkan 3 kali sujud di haid. Nah, dia tidak boleh seseorang naam mengkhidbah seorang wanita ketika dalam masa-masa iddah, apalagi ketika iddahnya dalam keadaan talak raji'i. Tahu talak raji'i? Talak raji'i itu talak yang masih memungkinkan suami pertama balik lagi. Talak satu dan talak dua itu talak raji'i. Karena ketika talak raji'i, talak satu, talak dua, ini disunnahkan si wanita ini tetap di rumah suaminya, dan yang paling berhak untuk kembali itu suaminya. Ya, wa ba'luhunna haqqu bi rahdihinna. Demikian juga apa namanya ketika talak iddah mutawaffa, dia tinggal mati suaminya. Ya, tidak boleh dikhitbah kecuali dengan ta'rid. Ta'rid ini dengan lafaz kiasan. Dengan lafaz kiasan. Ya, sudah 3 bulan dia nyelutuk. Mudah-mudahan saya nanti kalau saya nikah dapat wanita yang salihah. Tapi di dekatnya tarif artinya mengisyaratkan siap-siap nanti ya. Nah, nanti insya Allah kita baca. Nah, kata Ibnu kata siapa? Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Insya Allah. Kata beliau, wa amma qanuha tuhramul khitbatu fil iddah. Nah, awan sudah datang. Awan. Awan. Oh, belum datang. Wa amma qanuha tuhramul khitbatu fil iddah. Adapun masalah haramnya mengkhitbah wanita ketika dalam masa-masa iddah. Fali hadithi Fatimah binti Qais. Ya, adalah diantaranya hadith Fatimah binti Qais. Anna zawzaha talaqaha thalathan. Ketika ditalak 3 oleh suaminya. Talak 3 setelah talak bain. Ya, tadi gimana hukumnya? Tidak bisa suaminya itu kembali ke dia sebelum dia menikah dengan suaminya yang kedua. Menikah dalam artian apa, Amjad? Duhur. Falam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wa nafaqah. Kalau di talak 3 itu si suami tidak lagi wajib memberi nafkah wala tempat tinggal. Tapi kalau talak 1 talak 2 tetap masih wajib memberi nafkah dan tempat tinggal. Bahkan tetap dianjurkan ditinggal di rumah dia. Karena rujuk itu caranya rujuk ya jima. Kalau dia talak satu yang si istrinya di rumah mertua, dia kan merujuknya. Malah fitnah nanti. Tiba-tiba tergoda dengan godaan-godaan lain. Pas zaman sekarang telepon, fitnah. Kemudian suaminya lupa masa idahnya habis, masuklah yang lain. Ya terjadi nih ya kawan, terjadi masalah. Ya, ya ngitung-ngitung, ya kan balik lagi dia di akhir waktu maunya balik lagi, ya kan? Kalau dalam masa-masa selama 3 masalah tiga kurung. Tiga kurung tadi tidak ada menyaksikan tiga head, ada menyaksikan tiga kali sujud dari head. Dia rujuk-rujuk aja langsung dukul dengan istrinya. Ya, hitung-hitung akhir-akhir ternyata aku bablasan. Ya, ternyata ada orang lain yang mau keluar masuk. Udah, gigit jari. Udah jadi istri orang lagi sekarang. Nah, dan kalau sudah lewat begitu, sudah lepas, kembali ya akad lagi. Nah, kata beliau, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadanya, idza halalti, kata Rasulullah, kalau kamu sudah halal, sudah selesai masa iddahmu, fa'adhinini, kabarkan kepadaku. Ya, fa'adantuhu, maka aku pun kabarkan kepadanya. Nih, tadi anda sebutkan tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di dalam surat Al-Baqarah, wala junaha alaikum fi ma radtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak mengapa bagi kalian ketika kalian mengkhitbah wanita-wanita yang dalam masa iddah dengan ta'rid, dengan lafaz ta'rid tadi, hiasan tadi itu. Hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma seperti contohnya, ini bisa ditiru. Inni uridu tajwiz wala waditu innahu yasurru li imratin salihah, aku sekarang ingin nikah, mudah-mudahan aku dapat wanita yang salihah. Tapi dekat dia itu lafaz tahrid di antaranya, ya kan, yang lain kalau enggak apa namanya bukan masa iddah masih pikir enggak usah tahrid. Apa takut? Mudah-mudahan saya dapat mertua yang baik. Ya, berikutnya kata beliau, kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, sebelum kita baca kitab Ahkamun Nisa, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, wattafaqal ulama'u ala anna al-murada bihada al-hukmi man mata anha zawjuha. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, telah sepakat para ulama yang diharamkan untuk dikhitbah, sepakat para ulama yang diharamkan untuk dikhitbah ketika dalam masa iddah itu adalah wanita yang dalam masa iddah ketika ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari haram, tidak boleh diganggu. Biarkan dia selesaikan dulu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian saya potong, wa ammar raj'iyatu, adapun perempuan yang talak raj'i. Talak berapa talak raj'i tadi? Talak 1 dan 2. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yajuzu li ahadin an yu'ridha laha bil khitbati fiha. Tidak boleh seorang pun ya dia mencoba-coba mengkhitbah seorang wanita yang dalam keadaan talak raj'i, walaupun dengan lafaz ta'rid, walaupun dengan lafaz kiasan tadi. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, hadir. Lihat, ashan yang kedua di antara yang diharamkan di khitbah, wa alal khitbati, apa itu, dan juga jangan mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya. Maksudnya apa? Ketika ente sudah masuk namanya orang tuanya, bapak saya sudah senang sama anak bapak, gimana anak bapak monggo sama saya. Terus si akhwat ini bilang, iya Kalau sudah dia ada takrir, ia sepakat dengan khitbah yang disampaikan, sudah aman, nggak boleh yang lain masuk. Ya, walau Malik nggak boleh. Itu maksudnya. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi kalau belum ada takrir, baru nanti aja datang bapaknya. Gimana Pak? Bapaknya bilang ke awaknya, awaknya diem aja, belum aman, masih boleh bersaing. Wah iya. Dalam satu riwayat bahkan pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cuma saya lupa riwayatnya, jelas ada. Ya, bolehnya persaingan ini. Ya, ketika ada seorang janda yang terkenal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata para sahabat berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bapaknya dengar, bapaknya juga ikut. Dan yang menang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau belum ada takrir, bahkan belum menyetujui, iya bang, enggak boleh bersaing. Adapun yang dimaksud di sini, kalau sudah ada takrir, iya masuk haram. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dari riwayat Muslim, Rasulullah Sallam menyatakan, al mu'minu akhul mu'min. Kata Rasulullah, seorang mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'min an yabta'a 'ala bai akhi. Janganlah, itu tidak halal seorang muslim menjual sesuatu yang dijual saudaranya. Apa maknanya ini? Ini hadis ini perlu syarah ini. Apa maknanya Hamzah? Yang jualan kaset, yang lain gak boleh jualan kaset kayak itu, monopoli. Hah? Anak jualan buku, yang gak boleh jualan buku, begitu. Maksudnya kata para ulama sama dengan tadi, ketika sudah terjadi negosiasi, sudah nego, anak jual buku, ini tak kasih 40%, misalnya. Tiba-tiba ada yang tetangga anak samping, oh tahu sini aja, anak kasih 45%. Ini udah mau sepakat, diganggu sama temennya, kayak gitu. Adapun mau satu komplek jual buku semua nggak masalah. Cuma maksudnya adalah wala yabi' ba'dukum wala bai' ba'd, seperti itu. Atau sebaliknya, jualan, jualan baju, sama ini. Ketika ada pembeli, sudah sepakat, udah saya kasih murah 10.000. Udah bersepakat ini, nego. Tiba-tiba teman yang jahil, sini aja saya lebih murah 7.000. Tidak boleh. Termasuk juga wala yabi' ba'dukum ala bai'. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yakhthub ala khitbati akhihi hatta yabar. Dan jangan dia mengkhitbah wanita yang dikhitbah saudaranya sampai saudaranya meninggalkan. Tadi itu, ketika si akhwatnya sudah menyatakan iya, jangan masuk. Kecuali kayak temannya itu nggak jadi, silakan masuk. Alhamdulillah. Nah, Allah Taala besar. Masalahnya, Ustaz, kalau akhwat gimana? Boleh nggak akhwat mengkhitbah laki-laki yang sudah dikhitbah akhwat lain? Hah? Kita bahas di sini nanti. Ya intinya kata Ibnu Hajar rahimahullah, sama hukumnya, sama, nggak boleh, kecuali kalau si ikhwan ini berniat mau punya istri lebih dari satu, dua-duanya mau diambil, masalah. Nah, ya, itu masalahnya yang pertama. Iya, diterangkan masalah khitbah yang pertama adalah apa hukumnya seorang laki-laki yang menikahi wanita ketika dalam masa iddah. ini banyak fitnah zaman sekarang kan, jauhnya umat dari apa namanya kitab Allah wa sunnatul rasul, ya nggak tahu iddah berapa bulan, nggak tahu mereka ditalak itu perlu ada iddah, akhirnya nikah dalam keadaan masih harusnya masa iddah. Ya, apa hukumnya seorang yang menikahi wanita ketika dalam masa iddah dengan sebab ditinggal mati suaminya? Ketika meninggal suaminya, harusnya dia iddahnya berapa bulan tadi? 4 bulan 10 hari. Iya. Baru setengahnya misalnya udah ada yang maju nikah. Apa hukumnya? Kata beliau, "Idza tazawwaza rajulun imra'atan fil iddati fayufarraqu bainahuma." Maka kalau terjadi seperti itu, seorang laki-laki menikahi wanita dalam masa iddah, harus dipisah. Difarraq. Pisah lagi. Wa tukmilu iddataha min zawjiha al-awwal. Dia harus menyempurnakan iddah suaminya yang pertama tadi. Misalnya tadi dia baru 3 bulan sudah nikah, berarti kurang berapa? Kurang sebulan, 10 hari. Sempurnakan. Terus ditambah lagi. Summa ta'addu min ats-tsani.